بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله سمعت رجلا يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام وصدق رحمه الله. Kata beliau rahimahullah, apabila engkau mendengar seseorang mencela asar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam, entah berupa ahkam ataupun berupa akhbar, hukum-hukum ataupun khabar-khabar tentang khabar umat-umat terdahulu ataupun kejadian yang akan datang, wala yakbaluha, dan dia tidak menerimanya, walaupun tidak seluruhnya misalnya. Satu hadis dalam perkara apa saja, walaupun ribuan hadis yang lainnya, satu hadis yang sahih dia tolak. Ayungkiru syai'an. Nah, atau dia mengingkari ada sedikit saja dari khabar yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, fattahimhu 'alal Islam. Maka curigai dia. Nah. Su'udzani dia. Kok su'udzan? Lalu ini orang mencela sunnah. Su'udzan itu tidak boleh hukum asalnya. Nah, namun ketika orang jelas dia mengingkari sunnah, mengingkari apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, fattahimhu alal Islam. Hati-hati, curigai dia memiliki maksud-maksud tertentu dalam agama Islam. Ingin menghancurkan Islam, ingin merusak Islam, ingin mengkotori dan mengkaburkan kemurnian Islam. Fattahimhu 'alal Islam. Memang akhirnya perkaranya mengherankan ketika ada seseorang mengingkari Muslim. Dia mengaku Muslim. Kemudian dia mengingkari apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau permasalahannya dia itu tidak yakin hadis ini sahih atau tidak, ini lain perkaranya. Dia memiliki keyakinan bahwa kalau betul datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, ya saya terima dan saya beriman dengannya. Namun saya ragu, ini hadis ini sahih enggak? Nah, ini lain perkaranya. Namun kemudian apabila itu dijadikan alasan untuk menolak hadis, maka ketahuilah bahwa mereka, para ulama, para sahabat, tabi'in, dan yang berikutnya yang membawa hadis, yang meriwayatkan hadis itu bukan orang sembarangan. La ya'rif fadla zawi fadl illa zawu. Gak akan mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan. Nah, sekarang saja kita ini tercengang ketika ada, mungkin sebagian dari antum mengetahui, ada di situ, lupa namanya, seorang anak hafal ayat. Sebutkan ayat ini, dia langsung sambung, sebutkan nomor ayat, suratnya, ya kan? Ada ini ya. Nah, sebutkan hadis ini, dia langsung sebutkan. Nah, dan enggak ada yang salah. Itu para ulama kita jauh lebih. Artinya ketika kita mengetahui ada anak seperti itu, kita menyaksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri, kita akhirnya kan, kalau ada anak itu di depan kita, kita tanya, surat ini apa ya? Dia langsung menjawab. Kita percaya? Percaya? Nah, ya memang seperti itu. Ketika tabiat kita ini, ketika orang menguasai satu permasalahan, kita langsung melihatnya, ya sudah, memang luar biasa orang ini. Begitu pula para ulama hadis. Tinggal banyak-banyak saja membuka biografi mereka. Sebagian mereka, idza syakka harfan taraka. Mereka orang yang memiliki wara', paham ini yang dibawakan ini riwayatnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Ragu pada satu huruf saja, ditinggalkan hadisnya. Artinya dia tidak berani meriwayatkannya. Artinya hadis-hadis yang dia riwayatkan semuanya sesuatu yang dia yakin dan memang hafalannya luar biasa. Nah, diriwayatkan tentang, dikisahkan tentang Al-Imam Daruqutni rahimahullah. Beliau menulis sambil mendengar hadis. Bisa antum? Kita menulis, membuat risalah sambil terbayang ya. Yang lainnya lagi sudah lewat bersama kita, bagaimana kisah dari Asy'abi masuk ke pasar ditutup kapas telinganya. Enggak mau menghafal, hafal sendiri. Nah, ini mereka para ulama yang membawakan hadis kepada kita, menguasai betul tentang hadis. Kemudian ada orang yang datang jauh ribuan tahun tidak tahu siapa mereka, mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Kita manusia, ya mereka manusia, kita bisa salah, ya mereka bisa salah. Iya betul, tapi bukan seperti itu caranya. Itu karena engkau saja yang tidak tahu siapa mereka. Nah, buktinya kalau sakit ke dokter aja, ya sudah terima beres. Dokter mengatakan seperti ini, nah dokter spesialis, profesor, doktor misalnya. Sehingga permasalahannya, kalau ada seorang mengaku Islam, dia menolak hadis, terus mau Islamnya siapa? Yang mau dia pakai Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siapa? Loh, siapa yang paling paham tentang sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Nah, kata dia, ya yang memang sudah jelas kita terima, yang tidak jangan berislam secara setengah-setengah. Nah, terima-terima semuanya. Bagaimana ketika engkau sholat, siapa yang meriwayatkan hadis tentang sholat ini? Ya mereka juga orang yang meriwayatkan hadis tentang yang lainnya. Nah, kan seperti itu. Enggak mengherankan, makanya fattahimhu alal Islam. Curigai dia ini ingin merusak Islam. Kalau cuma setengah-setengah, berarti engkau mendustakan ayat Al-Qur'an, sementara Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Atau orang ini ana masuk dalam Islam secara menyeluruh, semua ahkam ana terapkan katanya. Ana hanya mengingkari ini nanti keluarnya dajjal, ana Isa. Kan gak ada hubungannya dengan ahkam, mana beribadah gak ada hubungannya dengan seperti itu. Kata siapa? Nah, banyak hal-hal yang berkaitan dengan akhbar al-ghaibiyah, berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, apa yang kita baca doa ketika kita selesai dari tasyahud? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Terkait dengan ibadah. Kita tidak meyakini apa, terus kita baca ini tetapi kita tidak meyakini isinya. Nah, berarti apa bedanya dengan orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, yaitu ahlul kitab, afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd? Apa kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan mengingkari, tidak menerima kufur terhadap yang lainnya? Perlu kita ketahui, terkadang pengitlakan kata-kata Alkitab, tentunya yang masyhur ketika disebutkan kitab, yaitu Kitabullah, Al-Quran. Nah, kan seperti itu ya. Dalam Islam ya, kita menerima sunnah, hadis, Alkitab, Kitabullah, itu artinya Al-Quran. Namun, betul, maksudnya adalah Al-Quran. Namun Al-Quran bukan hanya lafzan tapi maknan, di antaranya hadis. Kisah dari secara umum, kisah Barirah. Ya. Barirah ini dia ingin merdeka. Akhirnya ingin dijual oleh tuannya. Mengetahui ini, Aisyah ingin membantunya, dibeli Barirah. Maunya seperti itu. Namun tuannya yang awal mempersyaratkan apa? Walaknya itu tetap kepada tuannya yang awal. Walak di sini artinya ya nanti penisbatan dia itu pernah menjadi budaknya siapa, itu namanya walak, kurang lebih seperti itu. Ya, kan banyak kita dengar al-ju'fi maulahum, ya, maulahum. Nah, ini kan walak yang seperti ini kan ketika seorang budak itu bebas, dia walaknya itu diberikan kepada tuan yang terakhir yang membebaskan dia. Ketika Barirah ini dibeli oleh Aisyah dalam kondisi status masih budak, ya berarti kan ketika sudah dibeli seharusnya tuannya yang asli kan Aisyah. Kan seperti itu, radhiyallahu anha. Namun pemilik atau tuannya Barirah ini mempersyaratkan, ya dibeli namun walaknya tetap kepada saya. Karena memang ada fungsinya, salah satunya nanti bisa menerima waris. Ya. Mantan tuan itu kalau budak sudah merdeka, berarti kan dia sudah menjadi orang merdeka, bisa memiliki harta dan yang lainnya. Mantan tuannya itu bisa menjadi salah satu ahli waris. Ada syarat-syaratnya. Nah, ketika tuannya ini mempersyaratkan seperti ini, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mendengar tentang ini. Ya, maka kemudian apa yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil. Au kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Coba perhatikan. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah. Barang siapa yang mempersyaratkan sebuah syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka syarat itu batil. Artinya bertentangan dengan kitabullah, ya, maka syarat itu batil. Coba dilihat di sini apa yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kitabullah. Tentang permasalahan apa? Hah? Wala. Penisbatan wala kepada siapa? Enggak ada dalam Al-Qur'an permasalahan ini. Masalah wala seperti ini itu tidak, memang tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'an. Datang sunnah yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Namun ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan man ishtarata syartan laisa fi kitabillah. Ai fi kitabillah lafzan wa ma'nan. Wa ma'nan yubayyinuhu al-hadis. Nah. Kalau lafadznya enggak ada Al-Qur'an ini, dalam Al-Qur'an hukum tentang masalah wala ini. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam mengitlakan fi kitabillah. Maksud di situ hukum-hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan. Nah, berarti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam sama seperti Al-Qur'an. Kenapa ada kemudian yang dia mau tolak? Tapi mungkin ada lagi, ya kan, mungkin ada seorang mengatakan. Tapi apa faedahnya buat ana? Seperti itu. Menurut akal ana enggak masuk, menurut hawa nafsu dan yang lain entah alasan apa. Mari kita katakan. Apa rukun iman itu ada berapa, isinya apa? Terus bagaimana mengaplikasikan rukun iman? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Mana kalau gitu keimanan dia tentang Allah Subhanahu wa taala? Mana keimanan dia terhadap ar-rusul? Apa makna iman kepada para rasul? Nah. Kan seperti itu. Iya kan? Iman itu kan berarti bukan hanya sekedar mengikuti saja tasdik, namun juga at-tasdiku fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas. Makanya fattahimu halal Islam. Mau bagaimana dia dikatakan sebagai seorang yang di atas agama Islam, bahkan bagaimana mau dia dikatakan beriman dengan rukun-rukun iman kalau dia menolak azhar, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan al-imamul barbahari fa innahu rajulun radiul qaul wal madhab. Orang yang seperti ini radi, jelek, rendah pendapatnya dan madhabnya, buruk. Qala wa innama ta'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Hakikatnya ya sudah dia ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Syiar rafidah jelas. Nah, dan yang mengikuti mereka disebut tahrir, Said Qutb. Nah, menolak sekian hadis dengan alasan katanya ahad bukan mutawatir. Enggak paham siapa itu para ulama. Nah. Qala li annahu innama arafna Allah wa arafna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafna al-Qur'an wa arafna al-khair wa syarr wa dunya wal akhirah bil athar. Sudah jelas memang kata al-mu'allif. Kenapa? Orang ini jelek, buruk. Nah, pendapat seperti ini. Curigai dia terhadap Islam. Kenapa? Kata mu'alif, ya karena kita ini mengetahui Allah. Mengetahui Rasulullah. Mengetahui Al-Quran, isi-isinya, makna-maknanya. Kita mengetahui kebaikan dan keburukan. Masalah kebaikan dan keburukan dunia dan akhirat. Ya bil athar, melalui hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka ya sudah jelas. Nah, apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini betul. Fattahimhu alal Islam, curigai dia terhadap Islam ini. Nah, qala rahimahullah wa annal Qur'ana ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Qur'an. Dan Al-Quran terhadap sunnah ini lebih butuh dibandingkan kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Nah, ucapan ini datang dari para salaf, diantaranya makhul. Ya, begitu juga dengan yang maknanya Yahya ibn Abi Katsir. Nah, artinya ucapan ini maksur dari para salaf. Al-Quran terhadap sunnah itu lebih butuh dibandingkan sunnah terhadap Al-Quran. Bukan berarti artinya as-sunnah ini lebih mulia dibanding Al-Quran. Enggak. Karena kemuliaan Al-Quran ya, dan ke tidak mampuan kita dalam mengikuti kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini bahasa Arab. Bukan hanya sekedar fasih. Tapi bahasa Arab fasih yang orang-orang paling fasihnya bahasa Arab gak bisa membuat yang semisal seperti ini. isinya sedikit, kandungannya luas, sehingga butuh adanya sesuatu yang menjelaskan. Dijelaskan oleh hadis, dirinci oleh hadis, entah hadis itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Nah, sehingga Al-Quran ini isinya sekian, namun kandungannya gak habis-habis sampai sekarang. Nah, mana fidat kalimatullah. Kalau seandainya pena ini ditulis sampai habis, sab'atu abhurin, kata Allah Subhanahu wa taala, 7 lautan ini habis, mana fidat kalimatullah, enggak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permasalahan bukan Al-Qur'an ini rendah atau kurang lah. Tapi perkaranya tadi itu. Nah, enggak, orang Arab di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Enggak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Makanya akhirnya Al-Qur'an itu butuh untuk dijelaskan. Kalau sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ya sudah, karena itu memang penjelasan. Ya berarti ya isinya lengkap, jabarannya banyak. Ya yang lengkap banyak ini ya terhadap Al-Qur'an, ya sudah, apa yang kan seperti itu, dipahami ini ya. Nah, Al-Qur'an ketika kondisi kemuliaannya Al-Qur'an seperti itu, ya kita tidak mampu untuk mengikuti, maka dibutuh untuk penjabaran. Ya sudah, hadisnya yang menjabarkan. Sehingga jangan disalah pahami Al-Quran lebih butuh terhadap sunnah dibanding sunnah terhadap Allah. Ini berarti Al-Quran lebih lah, bukan Al-Quran lebih rendah. Nah, jelas Al-Quran lebih afdol dari sisi bahwa Al-Quran kalamullah. Adapun dari sisi hukum sama. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran wa mislahu ma'ahu. Misal. Dan yang serupa. Dari sisi hukum sama. Nah, yang serupa dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Qala rahimahullah, wal kalam wal jidal wal khusumatu fil qadar khasatan manhiyun anhu inda jami'il firak. Lianna al-qadar sirullah wa nahar rabb tabaraka wa ta'ala al-anbiya 'anil kalam fil qadar wa nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khusuma fil qadar wa karihahu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un wa karihahu al-ulama wa ahlul wara' wa nuhu 'anil jidal fil qadar fa 'alaika bit taslim wal ikrar wal iman wa i'tiqadi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya wa taskutu amma siwa dzalik. Baik, sekarang mualif masuk kepada pembahasan tentang al-qadar. Pembahasan jidal khusumah, debat kusir dalam permasalahan qadar takdir khususnya ini terlarang inda jami'il firaq. Nah, kok bisa semua firqah melarang, padahal di situ ada qadariyah, ada jabriyah dan yang lainnya. Allahu a'lam, sebagian menyebutkan yang dimaksud di sini al-firqah yaitu inda jamil adyan, yaitu di seluruh agama-agama itu melarang. Karena nanti akan datang bersama kita ucapan al-muallif yang menunjukkan. Karena di situ ada firqah-firqah yang ya sudah isinya berbicara tentang qadar. Nah, Allahu a'lam bissawab. Yang dimaksud di sini yaitu inda jami'il adyan. Ya, seluruh agama melarang untuk berbicara, artinya agama yang masih murni ketika itu, Islam, Nasara ketika zamannya Isa dan ketika zamannya Musa, Yahud. Karena al-qadar, takdir itu sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang para nabi, nah ini, nah Rabbu tabaraka wa ta'ala al-anbiya anil kalam fil qadar. Wa nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khusumah fil qadar. Rasulullah melarang untuk berdebat kusir dalam permasalahan qadar. Wa karihahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un. Berarti pembicaraan tentang qadar ini makruh. Dari sini kita mengetahui juga, ya, istilah makruh itu kalau dalam istilahnya nusus dan para ulama mutaqaddimin berarti haram. Ya, wa karihahu. Karaha yakrahu au kariha yakrahu makruhan wa karihan makruh. Nah, sehingga hati-hati permasalahan makruh ini istilah yang sebetulnya kalau dari para ulama terdahulu untuk sesuatu yang haram, bukan untuk istilah yang sekarang para ulama mutaakhirin apabila ditinggalkan tidak mengapa, dapat pahala, apabila dikerjakan tidak mengapa. Dibenci oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, dan dibenci oleh para ulama dan ahlul wara', mereka dilarang dari jidal, debat dalam permasalahan qadar. Wajib bagi engkau untuk apa? Taslim. Sudah, Pak, terima sudah. Nah, bahwa segala sesuatunya itu sudah Allah catat, ya, bahwa masing-masing dari kita itu sudah tercatat tempat duduknya di mana, di neraka atau di jannah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang Dia takdirkan sebagai penghuni jannah. Amin. Semua sudah tercatat. Kita beriman, meyakini apa yang dicap oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara-perkara ini, dan engkau diam, kita diam dari perkara yang lain yang tidak disebutkan, bagaimana, mengapa, dan yang lainnya. Ini paragraf ini diantara beberapa hal yang disebut oleh para ulama tentang kekurangan kitab ini, adanya pembahasan yang terulang. Nah, namun ya itulah, ya, semua buatan manusia tidak ada yang sempurna. Namun kekurangan ini insya Allah tidak mengurangi layang kusu qadra hadzal kitab wa muallifihi, tidak akan mengurangi insya Allah keutamaan kitab ini dan penulisnya. Ya sudah, memang manusia. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada sesuatu yang keliru, tidak tepat dalam karya-karya seluruh manusia. Hikmahnya ya, memang harus seperti itu. Nah, bahwa orang itu akhirnya harus salah. Mengapa? Dengan itu kita paham, jangan bertaklid kepada seseorang. Karena orang itu pasti ada salahnya. Nah, ya kan? Hikmahnya seperti luar biasa. Ketika kita tahu bahwa tidak ada buatan manusia yang sempurna, ya, maka jangan taklid kepada seseorang. Pasti ada kelirunya, pasti ada salahnya. Makanya kita dituntut hanya ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam permasalahan agama, karena terbimbing oleh zat yang maha hak, maha benar. Nah, adapun selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, dilarang kita untuk bertaklid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yushiku an yanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir kalian dijatuhi bebatuan dari langit. Sudah aku sampaikan bahwa ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Nih dalilnya, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sementara kalian masih mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Adapun Abu Bakar berpendapat seperti ini, Umar berpendapat seperti ini. Ya. Dua orang terbaik di umat ini yang sudah keutamaannya sudah kita mengetahui. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan juga kita untuk mengikuti mereka berdua. Namun kalau sudah urusannya dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya sudah. Walaupun akan seperti itu. yaitu Abu Bakar dan Umar. Kalau ternyata bertentangan, jangan. Hampir-hampir kalian dihujani oleh batu, dihujani batu dari langit. Sudah jelas ini Rasulullah. Kalian masih mengatakan pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Umar. Nah, fungsinya apa itu tadi? Yang betul-betul hanya kita ikuti Ar-Rasul. Adapun selain beliau alaihi salatu wassalam, bisa salah dan keliru. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Untuk lebih mengenal para salaf, tidakkah lebih baik diadakan kajian sirah? Bagus. Bagus, sirah penting. Tapi ya, kapan kira-kira waktunya sudah? Nah, hanya mestinya sekarang permasalahan tauhid, akidah, dan yang lain-lainnya. Sebagian dari kita aja enggak memurojaah gitu. Ihtimamnya kurang. Nah, apalagi ntar mau masalah bahas sirah. Sirah itu berarti kan tahun sekian kejadian nih, tahun sekian namanya fulan ini. Ini loh masalah tauhid, akidah. Al-muhim ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa membaca tentang sirah. Nah, bolehkah seorang anak mensolati jenazah orang tua yang tidak mengerjakan sholat wajib? Kalau pertanyaan umum seperti ini, maka najab secara umum, orang tua yang tidak mengerjakan sholat wajib sama sekali jangan disolati. Gak pernah sholat sama sekali? Kafir. Seperti itu. Nah, ini ijma' para sahabat. Al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufur as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Pembeda perjanjian antara kita dengan kesyirikan dan kufuran, pembedanya itulah as-salah. Barang siapa yang meninggalkannya kafir. Para sahabat tidak ada yang berpendapat dengan selain pendapat ini. Walaupun jumhur para ulama, artinya yang datang setelah sahabat, mengatakan bahwa tarikus sholah itu tidak kafir. Permasalahannya khilaf. Namun pendapatnya para sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, kalau muslim kenapa dia meninggalkan sholat gitu? Apa alasan dia? Nah, hadis yang maknanya banyak anak mendengar hadis saya, namun persis perin lafadznya ini ada pertanyaan. Mohon saya tolong jelaskan hadis ini saya atau tidak, namun pakai bahasa Indonesia gitu. Karena ada seorang ahli neraka, penduduk neraka berjalan dengan jarak sekian kilo, kemudian penduduk neraka tersebut melihat suatu pohon. Kalau sudah hadis sahih atau tidak kan berarti lafadznya ya, kan seperti itu. Nah, ya coba dengan bahasa Arabnya artinya. Nanti bisa Anda cari, tapi kalau bahasa Indonesia seperti ini. Nah. Mau mengatakan sahih atau tidak ya enggak bisa. Nah. Baik. Ada yang lainnya? Kalau memang tidak ada, mana Mas Pri? Tertidur dan ada apa? Sebentar. Ketika khutbah Jumat ada yang tertidur. Ini orang. Ada orang lain yang berbicara, ngobrol. Seperti itu. Adapun kalau yang berbicara ngobrol jelas dia akhirnya kehilangan pahala Jumatnya. Kan dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub yaumal jum'ah faqad laghauta." Apabila engkau mengatakan kepada orang yang ada di dekatmu, "Ansit, diamlah engkau." Dalam kondisi imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat perbuatan yang lagu, sia-sia. Nah, artinya mengurangi pahala Jumatnya. Adapun mendapatkan, artinya ibadah Jumatnya sah-sah, namun akhirnya pahalanya berkurang. Nah, adapun yang tertidur, ya kita lihat. Kalau dia niat sengaja tidur, ya dosa dia. Kalau mendengar khutbah Jumat itu wajib. Nah, tapi kalau ketiduran, ya ini lain lagi perkaranya. Nah, nggak niat tidur tapi karena aktivitas dan yang lainnya dia berusaha dia tidur tapi tidur ya namanya karena ngantuk ya, ya sudah mudah-mudahan ma'zur seperti itu. Namun entah yang pertama atau yang kedua, kalau permasalahan mendapatkan Jumat artinya sah atau tidak, ya ya sah insyaallah. Nah, seperti itu. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.